selamat malam juga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada. Syiar Ramadan. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Sama-sama la ilaha illallah. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga diberikan kemudahan, dihilangkan dari segala macam cobaan. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Benda, janganlah kau meminta pada sesama alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Katakan Tuhan itu satu,